إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kesempatan ini kita akan menyebutkan pembahasan yang diletakkan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala pada kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifati Al-Mansurah, yaitu min fadli tauhid, di antara fadilah atau keutamaan tauhid. Kata beliau rahimahullahu taala, qala Allahu taala, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, bagi mereka rasa aman atau keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Kemudian kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun ayat ini, syaqqa dhalika 'alal muslimin, terasa berat bagi kaum muslimin, dan mereka menyatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya. Dalam pengertian bahwa ayat ini memberi sebuah persyaratan atas jaminan al-amn wal hidayah, jaminan keamanan dan hidayah, seseorang akan mendapatkannya dengan syarat amanu, mereka beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Lah sementara kata beliau dan para sahabat yang lainnya, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Berarti karena masing-masing orang mesti akan menzalimi dirinya sendiri, dia tidak akan mendapatkan janji Allah dalam ayat ini. Lahumul amnu, bagi mereka jaminan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa dzalik, bukan demikian. Bukan itu yang dimaksud. Cara memahaminya tidak seperti itu. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika beliau menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai ananda, jangan engkau mempersekutukan Allah Azza wa Jal, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti zalim dalam ayat ini itu bukan kezaliman biasa. Tetapi makna zalim dalam ayat ini adalah asyirik. Ada sisi lain faedah yang bisa diambil dari cerita ini, bahwa menunjukkan tentang benarnya pemahaman salaf, tentang benarnya pemahaman para sahabat. Karena setiap kali mereka salah dan keliru dalam memahami satu ayat, Allah Azza wa Jalla melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam meluruskan dan membenarkan pemahaman mereka. Di antaranya adalah apa yang terkandung dalam ayat ini. Contoh yang lain, ketika turun firman Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan siam Ramadan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ, makan dan minumlah kalian sampai nampak jelas terbedakan bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Sebagian sahabat ada yang mengambil benang betulan putih dan hitam, kemudian diikat di kakinya. Kalau belum nampak terbedakan mana yang putih, mana yang warna hitam, berarti masih boleh makan. Sebagian sahabat yang lainnya seperti Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau meletakkan benang putih dan benang hitam itu di bawah bantalnya. Sehingga Rasulullah menyatakan kepada beliau, "Inna wisadataka la'azimun." Bantalmu itu kebesaran. Bukan demikian maksudnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan minal fajr, dari waktu fajar, sehingga benang putih dan benang hitam itu adalah innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar, hitamnya malam dan putihnya siang, bukan benang jahit. Ikhwan fidina azzakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan faham sahabat. Maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, fahadihil ayatu, maka ayat ini, tubashirul mu'minin lal muwahidin, memberi kabar gembira kepada kaum mu'minin yang bertauhid, alladzina lam yulbisu imanahum bisyirkin, yang mereka tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Fabata'adu anhu, mereka menjauh darinya, dari kesyirikan tersebut. Annalahumul amnu tam, mereka mendapatkan keamanan yang sempurna. Min azabillahi fil akhirah, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan mereka pula mendapatkan hidayah di dunia. Bahkan sebagian ulama seperti Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa makna al-amn wal hidayah fi hadhil ayah, makna rasa aman dan hidayah dalam ayat ini mencakup kedua-duanya. Rasa aman di dunia dan di akhirat, dan hidayah fi dunia wal akhirah. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu 60 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 sekian cabang. Syu'bah itu bilangan dari 3 sampai 9. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan yang mengganggu jalan-jalannya manusia, itu bagian dari iman. Dan Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari iman, itu yang merupakan cabang iman yang paling rendah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah juga menyebutkan tentang ada seorang yang dia tidak punya amal-amal kebaikan, tetapi dia memiliki sebuah kebiasaan dan kesenangan disertai dengan ketulusan hati menyingkirkan gangguan dari jalan dalam bentuk pohon yang menjorok ke jalan atau apa yang ada di bagian bawah yang bisa menyebabkan bahaya bagi perjalanan manusia, dia menyingkirkannya. Fasyakarallahu la, Allah bersyukur atas perbuatannya, wa adkhalahul jannah, dan memasukkannya ke dalam jannah. Kalau ini terjadi pada cabang iman yang paling rendah, maka bagaimana dengan cabang iman yang paling tinggi dari ucapan la ilaha illallah yang terwujud padanya tauhid? Ini ilaqahnya, kaitannya dengan bab yang disebutkan oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, min fadli tauhid. Di antara fadilah tauhid. Kemudian kata beliau, ja'a fi kitab Dalilil Muslim fil I'tiqad wat Tathhir li fadilati Syekh Abdullah Khayyat ma yali sebagai berikut. Al-mar'u bihukmi basyariyatihi. Seseorang dengan kadar kemanusiaannya, wa adami ismatihi, dan tidak maksumnya dia manusia, qad tanzaliqu qadamuh, terkadang kakinya itu tergelincir kepada kesalahan, kepada kekeliruan, kepada kemaksiatan, karena dia manusia. Tabiatnya sebagai manusia, dan dia bukan seorang yang maksum dari dosa. Sehingga kata Syekh, wa yaqa'u fi ma'siyatillah, maka dia terjatuh dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana min ahli tauhid, kalau dia termasuk dari ahli tauhid, al khalis min syawaib syirik, yang bersih dari noda-noda dan kotoran-kotoran syirik, fa inna tauhidahu lillah, maka tauhid dia kepada Allah, wa ikhlasahu fi qawli la ilaha illallah, dan keikhlasannya di dalam mengucapkan la ilaha illallah, yakunu akbaru amilin fi sa'adatih, akan menjadi faktor terbesar kebahagiaan dia. Wa takfir dzunubihi, dan tauhid itu akan menjadi faktor terbesar, sebab yang paling besar menggugurkan dosa-dosanya. Wa mahu sayyiatihi, dan penghapus dari kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya. Ini fadilah tauhid. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, kata Asy-Syaikh Abdullah Khayyab, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dari kalimat kun dalam penciptaan Nabiullah Isa, fayakun, maka jadilah dia, wa ruhum min, dan ruh dari Allah azza wajal, wal jannata haqqun, dan dia mengimani bahwa al jannah itu benar adanya, wan nara haqqun, dan dia meyakini mengimani neraka itu benar adanya. Ini semua adalah iman. Naam. Maka kata Rasulullah, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga, bagaimanapun amalannya. Seberapa banyak pun amalan dia, Allahu Azza wa Jal akan memasukkan dia ke dalam jannah. Ya'ni kata Syekh, ay ya'ni inna jumlata hadhihi syahadat, bahwa syahadat-syahadat ini, allati yashhaduha al-muslim, yang dipersaksikan oleh seorang muslim, bihadihil usul, atas pokok-pokok akidah dan keyakinan ini, tastaujibu dukhulahu daran na'im, akan mengharuskan dia masuk, menuntut untuk dia masuk kepada negeri kemuliaan. Wa in kana fi ba'di a'malihi ma'akhidh wa taqsirat, meskipun pada sebagian amalannya ada kritikan-kritikan, ada kekurangan-kekurangan, maka Allah Azza wa Jal akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Sebagaimana pula datang dalam hadis Al-Qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai bani Adam, sesungguhnya engkau jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh atau seberat bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka akan aku berikan pula kepadamu ampunan seberat atau sepenuh bumi pula. Padahal dosanya sudah tidak terhingga. Sepenuh bumi atau seberat bumi. Luar biasa. Tapi Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan maghfirah seperti itu pula. Ikhwan fiddin a'azzanillahu wa iyyakum. Dan juga datang dalam hadis yang lain. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak mempersekutukannya dengan apapun, dia masuk jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia mempersekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Hadis ini semuanya kata Syekh. Wa kullu hadhihi al-ahadits, semua hadis-hadis ini, yattadhihu minha fadlut tauhid, nampak jelas darinya keutamaan tauhid. Wa annahu akbaru amilin li sa'adati al-'abd, dan bahwa dia sebagai faktor yang paling besar keberuntungan dan kebahagiaan seorang hamba. Wa a'zamu wasilatin litakfiri dhunubihi wa mahu khatayahu, dan sebesar-besar wasilah untuk menggugurkan dosa-dosanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Betapa kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal apabila Allah memberi kita cahaya terang terhadap tauhid, dan Allah memberikan cahaya terang bagi kita atas perbuatan-perbuatan kesyirikan sehingga dengannya kita bisa menjauhinya. Tentu ini semua harus semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal dengan terus tentunya tiada pernah berhenti, dan derap langkah kita tidak pernah naam berhenti dan goyah untuk terus melangkah, untuk terus berjalan naam dalam upaya untuk memahami tauhid yang diajarkan oleh para ulama dari peninggalan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya kata beliau, pembahasan berikutnya, min fawaidi at-tauhid, di antara faedah-faedah tauhid. Kata beliau, inna tauhid al-khalis, sesungguhnya tauhid yang murni, idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin, apabila terwujud dalam kehidupan pribadi atau jamaah, kelompok masyarakat, haqqaqa athyabas samarat, maka akan menghasilkan buah yang paling baik. Wa min samaratihi, di antara buah tauhid adalah yang pertama, tahrirul insani minal ubudiyah, memerdekakan manusia dari penghambaan, dari perbudakan, wal khudu' li ghairillah, dan memerdekakannya dari ketundukan kepada selain Allah, dari berbagai perkara ketundukan, membebaskannya dari ketundukan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak menciptakan apapun, bahkan mereka dicipta dan mereka tidak punya kuasa atas dirinya untuk menolak mudarat dan memberi manfaat, dan mereka tidak punya kuasa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan, sehingga tauhid itu akan memerdekakan manusia dari semua bentuk perbudakan, penghambaan, illa li rabbih, kecuali hanya kepada Rabbnya. Rabbnya yang telah menciptakan dia dan menyempurnakannya. Dan tauhid itu akan memerdekakan akalnya dari berbagai macam khurafat-khurafat dan auham, waham-waham, dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Orang kalau terjerumus ke dalam faham-faham khurafat, benar-benar dia dalam perbudakan. Kesini takut, kesana khawatir, kualat, melakukan ini, macam-macam. Dia hakikatnya dalam perbudakan. Hatinya tidak tenang, pikirannya kacau balau. Naam. Tetapi bagi orang yang bertauhid, berada di atas kemerdekaan yang hakiki. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa tahrirul li dhamirihi min al-khudu' wadh-dhul wal-istislam, dan memerdekakan hatinya dari ketundukan dan perendahan serta penyerahan diri kepada selain Allah azza wajalla. Wa tahrirul li hayatihi min tasallutil fara'inah wal arbab wal kahanah wal muta'allihina ala ibadillah, dan memerdekakan hidupnya dari kungkungan dan penguasaan para Fir'aun yang mengaku diri sebagai Rab, para dukun dan orang-orang yang mengklaim dirinya untuk disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, agar manusia memberikan hak ibadah kepada mereka, baik itu dalam bentuk sikap ghulu ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, para tokoh-tokoh kesyirikan dan tagut-tagut jahiliyah, mereka berupaya memerangi dakwah para anbiya secara umum dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah. Karena mereka tahu makna la ilaha illallah, maka mereka memerangi dakwah para rasul, lebih khusus dakwah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah i'lamun 'am, pengumuman umum dan terbuka, litahriril bashar, terhadap kemerdekaan manusia, wa isqatil lil jababirah, dan bentuk na'am menjatuhkan dan melengserkan tokoh-tokoh kesombongan, orang-orang yang sombong tersebut, yang ingin ditinggikan, yang ingin semua umat takluk di hadapan dia, tunduk di hadapannya, mengikuti semua yang dia maukan. Tapi bagi orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, bagi mereka-mereka yang mewujudkan tauhid, tidak akan mungkin dia tunduk kepada orang tersebut selain daripada Allahu Azza wa Jal. Naam. Isqatil lil jababirah an urusihim al-kadhibah, dari singgasana-singgasana mereka yang dusta. Wa i'la'il jabahil mu'minin, dan itu sebagai bentuk peninggian terhadap kening-kening kaum mukminin. Mereka tidak akan merunduk, tapi mereka tinggi. Allati la tasjudu illa lillahi rabbil alamin, yang tidak pernah sujud kecuali hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Bisa difahami ya? Bahwa tauhid itu akan memerdekakan manusia dari perbudakan dan penghambaan kepada selain Allah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah takwinus syakhsiyah al-muttazanah, membentuk kepribadian yang tenang dan bijak. Tauhid itu akan membentuk kepribadian tenang dan bijak. Dia menjadi suatu pribadi yang tertata. Sehingga kata Syekh, tauhid akan membantu upaya untuk membentuk kepribadian yang baik, yang bijak, yang tenang. Allati tamayyazat fil hayati wijhatuha, menjadi orang yang tujuan hidupnya jelas. Wa tawahhadat ghayatuha, tujuannya satu, tak berbilang-bilang, tidak bercabang-cabang. Falaysa laha illa ilahun wahid, dia tidak punya ilah, tidak punya Tuhan yang dia sembah selain satu Tuhan saja, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Tattajihu ilaihi fil khalwah wal jalwah, yang dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bergantung kepadanya, baik ketika sendiri ataupun dalam keramaian, baik itu ketika lapang atau ketika susah, dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi bahaya. Tujuannya jelas. Naam, hanya kepada zat yang satu. Bikhilafi al-musyrik, berbeda dengan orang musyrik. Alladhi taqassamat qalbuhu al-al, na'am li'alihatihim wal-ma'budat, hatinya itu terbagi kepada Tuhan-Tuhannya, kepada sesembahan-sesembahannya. Famarratan yattajihu ilal ahya, terkadang dia datang bergantung kepada orang yang hidup. Tidak puas, pergi kepada orang yang mati. Belum kesampaian, cari yang lain, dukun. Yang sana tidak memuaskan, pergi ke tempat yang lain, cari pohon. Macam-macam. Hatinya benar-benar terbagi, terpecah belah. Tujuan-tujuan dan keinginan-keinginannya. Tetapi ahlu tauhid, pribadinya itu benar-benar kokoh, tenang, bijak, tertata. Kapan dia mendapatkan kesenangan? Syukur hanya kepada Allah. Kapan dia mendapatkan ujian? Dia bersabar, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Kapan dia berada dalam kesendirian? Yang dia takuti hanya Allah. Ketika berada di dalam keramaian, hatinya hanya terpaut dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang lain. Benar-benar tauhid adalah perkara yang sangat agung dan sangat menakjubkan. Oleh karena itu, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa min huna qala Yusuf alaihi salam, dari sini Yusuf alaihi salam menyatakan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, apakah Tuhan yang bermacam-macam itu yang lebih baik, ataukah zat yang maha tunggal lagi maha kuasa? Maka seorang mukmin, kata Syekh, dia menyembah satu Tuhan. Dia mengetahui apa yang membuatnya ridha. Wastaraha qalbuhu, dan dadanya lapang dalam beribadah kepadanya. Sementara orang musyrik, ya'budu alihatan adidah, dia menyembah Tuhan yang banyak dan bermacam-macam. Hadza ya'khuduhu ilal yamin, Tuhan yang ini menariknya ke kanan. Wa hadza ya'khuduhu ilal yasar, Tuhan yang ini menariknya ke kiri. Akhirnya bingung. Makanya Allah Azza wa Jalla mempermisalkan seorang muwahhid itu bagaikan seorang yang memiliki satu Tuhan atau satu Tuan. Dan seorang musyrik itu diibaratkan seorang yang memiliki dua orang Tuan. Kalau satu Tuan, enak dia untuk bekerja. Fulan, ambilin kopi. Siap, Pak. Jangan lupa nasi kebulinya. Siap, Pak. Di belakang lagi dibikinkan jus. Bawa sini. Siap, Pak. Tapi orang musyrik atau seorang budak yang memiliki dua orang tuan. Fulan, ambilkan jus tepat jam 7:00. Iya, Pak. Si tuan yang kedua menyatakan, fulan ambilkan kebuli jam 7:00, bawa ke tempat saya di pantai. Kira-kira yang mana ini yang mau diitu yang diikuti? Sementara jamnya sama, 7:00 di tempat yang jauh berbeda. Ini benar-benar. Ikhwan fi din azzakumullah. Oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihi salam menyatakan, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, apakah Tuhan, na'am rob yang disembah dari selain Allah yang bermacam-macam ini tadi itu lebih baik, ataukah zat yang maha tunggal lagi maha kuasa? Ini adalah istifhamul ingkar, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Jelas tidak, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian yang berikutnya dari fawaid at-tauhid, yang ketiga adalah at-tauhidu masdarul, naam masdarul li amnin nas, sumber rasa aman bagi manusia. Sumber keamanan bagi manusia. Li'annahu yamla'u nafsa sahibahu amnan wa tuma'nina. Karena tauhid itu akan memenuhi jiwa pemiliknya dengan rasa aman dan tuma'nina, ketenangan. fala yakhafu ghairallah, dia tidak takut kepada selain Allah. Wa qad sadda manafidhal khauf 'ala ar-rizqi wan nafsi wal ahl, dia telah menutup jendela-jendela rasa takut. Takut tidak punya rizki, ya. Takut kehilangan keluarga dan anak-anaknya. Takut kepada manusia, takut kepada jin, ya. Takut kepada orang mati dan yang lainnya. Dari apa yang ditakuti oleh manusia keumumannya. Yang ini sudah ditutup semua jendelanya. Pintu-pintunya sudah tidak ada celah lagi. Kalau semua yang dia takuti, jendela dan pintunya sudah tertutup, terus apa yang bakal dia takuti? Oleh karena itu, akan memunculkan al-amn wa tuma'nina fi qalbi. Memunculkan rasa aman dan ketenangan dalam qalbu orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Karena tidak ada yang dia takuti selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian kata Syekh, wal mu'minul muwahhid la yakhafu ahadan illallah. Seorang mu'min ahli tauhid tidak takut kepada seorang pun selain daripada Allah. Walihada tarahu aminan idza khafa an-nas. Oleh karena itu engkau melihatnya berada dalam rasa aman ketika manusia takut. Wa na'am mutma'innan idza qalaqa an-nas. Tenang dia ketika manusia berada dalam gundah gulana. Walihadal makna, atas makna ini yang kita sebutkan tadi, asyara al-Qur'anul Karim, diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Zalim di sini maknanya apa? Asyirik. Dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan syirik, yakni mereka berada di atas tauhid. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka rasa aman fid dunya wal akhirah wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Wa hadzal aman, dan rasa aman ini kata Syekh, mambaun min dakhilin nafs, tumbuh dan muncul dari dalam jiwanya. La min hirasati syurtah, keamanan yang dia rasakan bukan karena penjagaan polisi. Wa hadza amnud dunya, ini rasa aman di dunia, ketenangan jiwa yang dia dapatkan. Wa amma amnul akhirah fahuwa a'zam wa abqa, adapun keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih besar dan lebih kekal ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam al-jannah. Li'annahum akhlasu lillah, karena mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin, dan mereka tidak mencampurkan tauhidnya dengan syirik. Li'anna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Khawani fi dina azzakumullah. Kurang 4 menit. 4 ya. Taib. Kemudian poin yang keempat adalah, at-tauhidu masdarun li quwwatin nafs, sumber kekuatan jiwa. Tauhid itu sumber kekuatan jiwa. Kenapa demikian? Li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyyah ha'ilah. Karena tauhid itu akan memberi kepada pelakunya, kepada pemiliknya, kekuatan jiwa yang dahsyat. Lima tamtali'u bihi nafsuhu minar raja' fillah, karena jiwanya dipenuhi oleh raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang dia harapkan Allah. Sementara Allahu Azza wa Jalla qadirun ala kulli syai, maha kuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Jiwanya kokoh dan tegar. Jiwanya kuat. Dan dia as-siqah bihi wa tawakkul alaih, percaya dan bersandar hanya kepada Allah. Waridha biqada'ih, dia senantiasa ridha dengan ketetapan Allah. Wasabar ala bala'ih, dan sabar dengan ujian dari Allah. Wal istighna an khalqih, dan dia tidak butuh kepada makhluk Allahu Azza wa Jal. Fahuwa rasikhun kal jabal, maka dia kokoh bagaikan gunung. Fa idza nazalat bihi musibah, kalau turun kepadanya musibah, sa'ala rabbahu kasfaha, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap dan menghilangkan musibah tersebut. Dia sama sekali tidak pernah meminta kepada orang yang telah meninggal, tidak sama sekali. Syiar dia adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syiar dia apabila tertimpa sebuah musibah dan bencana, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila minta pertolongan, minta bantuan, mintalah kepada Allahu Azza wa Jal. Apalagi jika perkara tersebut termasuk di antara perkara-perkara yang akan dia minta, yang tidak dimampui dan disanggupi kecuali hanya oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga semboyan dia serta syiar dia adalah firman Allahu Azza wa Jal, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, apabila mudarat menimpa dirimu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, poin yang kelima, kita singkat karena waktunya sudah masuk. At-tauhid asasul ikha wal musawat. Tauhid itu adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Dasar persaudaraan dan persamaan. Kenapa dia menjadi dasar persamaan? Karena tauhid tidak membolehkan bagi pengikutnya untuk menjadikan yang lainnya sebagai tandingan bagi Allah. Yang satu lebih tinggi diagungkan, yang lain harus tunduk dan merunduk mengikuti semua aturan yang dia berlakukan, meskipun menyimpang dan menyelisihi dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid akan menghilangkan dan menghapuskan itu semua. Derajat manusia semuanya rata dan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan membuat dia tinggi dan mulia hanyalah ketakwaan di sisi Allahu Azza wa Jal. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allahu Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk para muwahhidin al-mukhlisin, sampai kita berjumpa dengan Allahu Azza wa Jal, yang dengan itu kita mendapatkan fawaid dan fadilah dari tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.